Halo guys, udah pada subscribe belum? Kalau belum, klik dulu dong tombol merah di bawah. Boleh kan? Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Subscribe itu gratis kok, nggak bayar. Pahala lagi. Saya doakan yang subscribe panjang umur, sehat selalu dan murah rezekinya ya. Udah siap untuk nyanyi bareng? Yuk, langsung aja kita gas. Jangan kasih kendor. Diriku, biar sakit ini aku yang rasa. Jin menahan perih kecewa. Mungkin engkau memang bukan jodohku, sama tinggal kasihku. Sama tinggal kasihku. Sama tinggal kasih.